pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 18 September 2017 dibacakan Ardiansyah. Seorang nelayan tewas tersetrum listrik. Banda Aceh dan Aceh Besar dua pekan terakhir krisis pasir. Polres Lok Semawi menggencarkan razia knalpot racing. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, serta Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, nelayan yang juga anak buah kapal di KM Cahaya Rezeki bernama Razali, 42 tahun, warga Gampung Paya Pelawi, Birem Bayen, Aceh Timur, meninggal karena tersetrum aliran listrik saat mengecas baterai dari mesin kapal. Peristiwa naas terjadi saat KM Cahaya Rezeki berlayar mencari ikan di perairan Aceh Timur yang berjarak 30 mil dari pantai. Sementara itu, Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto melalui Kasatpol Air Ibtu Pidina Limbong mengatakan korban sempat berteriak, kemudian nahkoda yang mendengar jeritan langsung memeriksa ke ruang mesin. Nahkoda hanya menemukan korban terjatuh ke posisi terlentang dan masih memegang kabel yang berarus listrik. Tidak lama setelah kejadian, korban meninggal dunia karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sudarlun, Banda Aceh dan Aceh Besar dalam dua pekan terakhir mengalami krisis pasir. Harga pasir pun melonjak naik menjadi 40%. Kondisi ini terjadi menurut para pedagang eceran pasir, dampak dari penertiban penggalian pasir secara ilegal yang dilakukan pemerintah Aceh Besar di sepanjang daerah aliran Krung Aceh, mulai dari Jembatan Lembaru hingga Bendungan Irigasi Selimum. Pedagang ecer pasir di Desa Lamsepung, Banda Aceh, Ruslan, yang dimintai penjelasannya mengatakan, kondisi pasir plaster dan pasir cor yang terjadi di Kota Banda Aceh dalam dua pekan ini membenarkan jika terjadi krisis. Ia juga mengatakan pasokan pasir dari Aceh Besar ke Kota Banda Aceh tidak lancar, bahkan sering putus sampai 2-3 hari. Sudarlun, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh Tamiang membahas rencana umum penanaman investasi di daerah ini guna memberikan jaminan kepada investor bahwa penanaman modal di Aceh Tamiang layak dilakukan. Pembahasan ini menghadirkan beberapa ahli dari UNSIA seperti Saiful Mahdi, SSI, MSC, PhD, ahli statistik Direktur Pusat Industri Kreatif Aceh Dr. Saifullah Muhammad, Asrul Sidik, STMSI, Dian Rubianti, SEA, KMPA, dan Winnie D. Safitri, SSI, MSI. Pembahasan itu menyimpulkan bahwa Aceh Tamiang yang terdiri dari 12 kecamatan, kondisi infrastrukturnya masih banyak yang belum terbangun, sehingga sangat perlu kerja keras untuk membangun infrastruktur sebelum mengundang investor menanamkan modal di kabupaten tersebut. Sudarlun, Polres Lok Semawe saat ini gencar melakukan razia hunting terhadap sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan bodong. Pada Sabtu hingga Minggu dini hari kemarin, polisi melakukan razia hunting ke sejumlah sudut kota untuk mencari sepeda motor berknalpot racing dan bodong, sehingga berhasil mengamankan 9 sepeda motor berbagai jenis. Menurut Kompol Ahzan, khusus penertiban terhadap sepeda motor berknalpot racing didasari suara bising yang keluar dari knalpot dan sangat meresahkan masyarakat. Razia untuk sepeda motor knalpot racing telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, dan setiap ditemukan maka langsung dibawa ke Mapolres, sedangkan denda yang diberikan, pemiliknya wajib menggantikan knalpot racing tersebut di Mapolres dengan knalpot standar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kapolres Pidie KBP Andi Nugraha Setiawan Siregar SIK mengatakan pihaknya terus memburu tersangka pembunuh Nursiah binti Ibrahim, 43 tahun, seorang bidan yang bekerja di puskesmas pembantu Cotbada Biren. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi meyakini Nursiah dihabisi suaminya Hamdani, 47 tahun, warga Gampung Belangung Basah, kemukiman Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur. Sehingga Hamdani pun kini dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Hal tersebut disampaikan Kapolres Pidie. Berdasarkan pemantauan anggota polisi di lapangan, diyakini saat ini tersangka masih berada di Aceh. Pihaknya pun telah menyebarkan foto tersangka ke sejumlah polres dan polsek untuk membantu upaya penangkapan. Sudarlun, topan dahsyat disertai hujan deras melanda selatan Jepang minggu kemarin. Akibatnya 644 penerbangan domestik dibatalkan dan layanan kereta api dihentikan sementara. Topan Talim menghantam Kyushu yang merupakan empat pulau utama dari bagian selatan Jepang. Badan Meteorologi Jepang menyebutkan kecepatan angin mencapai 162 km per jam. Pihak berwenang Jepang juga telah mengeluarkan peringatan dini akan potensi badai hujan yang dahsyat, gelombang air laut, tanah longsor hingga bencana banjir. Sementara itu Badan Meteorologi Jepang menyebut topan ini diperkirakan bergerak dari arah utara dan diperkirakan menimbulkan hujan deras disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Jepang termasuk Tokyo. Sudarlun, tim SAR Aceh Utara akhirnya menghentikan operasi pencarian terhadap Abdul Rahman, 83 tahun, seorang kakek asal Dusun Tanah Merah, Desa Lubuk Pusaka, Langkahan Aceh Utara yang menghilang pada minggu pekan lalu. Pasalnya setelah sepekan menyisir keliling rumah dan menyusuri sungai Terusan Arakundu, keberadaan sang kakek belum diketahui. Menurut gesik setempat, sebelum pergi, Abdul Rahman sempat mengabari istrinya jika ia pergi ke kebun. Sementara itu, Sekretaris SAR Aceh Utara Hasbullah Ali kepada Serambi FM mengatakan pihaknya telah mencari di radius 1 km sekeliling daerah tersebut dan juga ke kebun bahkan hingga menelusuri sungai. Namun, belum ditemukan jejak korban. Karena itu pencarian dihentikan untuk sementara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 18 September 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Wassalamualaikum.